والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعراب مضارئا إن عريا من نون توقيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت نعم نعم كتاب بلي إذن فعل الأمر مبني على أربعة أشياء kemarin kita membahas ini. Ya, ini sebagai rabit baina darsul madi wal hadir, sebagai pengikat antara kajian yang sebelumnya dengan sekarang. Jadi paling enggak kita mengenal apa yang sebelumnya kita bahas secara global, kemudian baru kita melanjutkan kajian pada hari ini. Jadi yang pertama adalah yubna 'alal fathi. Fi'lul amri itu ya, mabni atas fathah apabila bertemu dengan nun taukid. Ini yang pertama. Contohnya adalah idhabanna. Ya. Nun taukid maksudnya di sini nun yang sebagai bentuk penegas. Kalau ada syiddahnya, ada tasydidnya namanya nun taukid tsaqilah. Ya, nun taukid tsaqilah. Nun taukid yang sifatnya apa? Berat, Mas. Syiddah tasydid itu berat. Ya. Maka apa boleh orang-orang yang mempunyai berat yang lebih itu dikatakan antum itu saqilah? Boleh. Ya. Bisa jadi. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kesehatan. Ya, meskipun saqilah tetap sehat, Mas, insyaallah. Nah. Kemudian idribanna. Semuanya harusnya fi'il amrnya itu kan asalnya dari apa, Mas? Ini. Idhab. Ya, idhab. Ini gini kan. Nah, ini ketika ditambah nun taqilah ininya menjadi apa? Fathah. Idhaban. Semuanya. Harusnya sukun akhirnya menjadi apa? Yubna 'alal fathi. Ini loh, Mas. Fathahnya ini. Ini akhirnya apa? Menjadi fathah gara-gara ini. Kenapa? Nun saqilah. Seperti itu, Mas. Paham? Sama halnya dengan ini. Idribanna. Awalnya kan idrib. Ya, idrib. Ya kan? Tambah nun saqilah. Ya enggak? Nah, sukunnya hilang ini, Mas. Diganti fathah. Ini sama dengan ini. Idribanna. Ya, idribanna. Sama halnya juga isma'anna. Harusnya isma' tambah nun taukid jadi isma'anna. Paham ya? Jadi dia mengganti nun taukid itu ketika bergabung langsung dengan fi'il amr, maka fi'il amrnya ngalah menjadi apa? Mabni 'alal fathi. Tidak sukun lagi, tidak tenang lagi. Karena apa? Ditekan nih, kencengi ya. Makanya tidak tenang, naik ke atas sih. Ala tafi. Fal 'ainu maftuhatun. 'Ainnya itu difathahkan. Litisalil fi'li binin binuni taukid. Karena bersambungnya fi'il dengan nun taukid. Itu yang pertama, Mas. Ya. Dengan nun taukid. Kemudian fi'il amr itu menjadi mabni alal fathi. Itu yang pertama. Kemudian yumna ala hadfi akhiri. Dimabnikan dengan apa? Dihapuskan akhirnya. Kenapa? Idza kana akhiru harfa illatin, apabila akhir hurufnya itu ya, akhir dari komponen katanya itu dari fi'il amr itu adalah harfa illah. Harfa illah itu apa? Huruf cacat. Aywa. Ya. Enggak, kenapa aywa itu cacat? Makanya enggak laku lagi sekarang karena cacat. Ya. Yang ada LG, Samsung, dan yang lainnya, dia enggak cacat ya. Enggak gampangannya aja mas. Biar antum mudah untuk menghafal. Ya, dulu merek Aiwa itu termasuk merek yang disegani. Tapi karena terlalu banyak sego, ya, jadi nasi. Ya, jadi nisian. Ya, jadi lupa. Ahlan sahlan. Nah, lama barik. Nah. Jadi Aiwa adalah merek yang sekarang telah dilupakan karena memang tidak beredar lagi. Ya. Nah. Ini huruf ilat, Mas. Fa masalan law amarta ahadan an yuzakkiya. Seandainya engkau memerintahkan pada seorang untuk an yuzakkiya, itu untuk membayar zakat. Ya. Takululahu, kau katakan apa? Zaki malak. Ya, zaki malak. Keluarkan zakat hartamu. Keluarkan zakat hartamu. Wa asluha zaki bilya. Harusnya ada ya-nya tuh. Ya, jenengku mas. Zaki mas. Nah. Asalnya adalah zakayu zaki. Fi'ilnya zakka yuzakki. Fahudifa harful ya. Ya-nya dihapuskan. Li'annahu mu'tal. Karena dia itu ada huruf cacatnya. Wa tabqal kasratu. Dia tetap masih dalam kasroh. Ya. Zakka yuzakki. Ya-nya dihilangkan tapi kasrohnya tetap. Sama ini. Ya. Zakka yuzakki. Ini zakka yuzakki. Ininya kasrohnya tetap. Ya, wakadika, wakadalika, lau amarta insanan bis solati, fa innaka taqulu lahu solli. Ya, sama halnya ketika engkau memerintahkan orang lain untuk solat, engkau mengatakan apa? Solli, solatlah, engkau solatlah. Maka solla yusolli solli. Nah, ya-nya hilang, fa, ya, adafna akhir al fi'li. Kita hilangkan akhir dari fi'ilnya. Watab kol kasratu. Tapi tetap kasrohnya tetap ada. Contoh yang lainnya adalah irmi. Ya. Ini kan Roma yarmi. Yarmi. Ya. Maka antum pernah dengar ya? Ya. Irmi. Sariminya irmi. Buang sariminya. Kenapa mas? Gak sehat mas. Irmi. Sarimi irmi. Maka di situ kaitannya. Kenapa irmi? Karena Roma yarmi jadi irmi. Ya-nya dihilangin. Ya. Ini menjadi apa? Irmi. Awalnya ini menjadi irmi. Ya. Karena ya-nya apa? Mu'tal. Maka ini adalah bagian yang kedua. Atfu akhirihi. Yubna ala atfi akhirihi. Ya. Inkana akhiru harfa illah. Inkana akhiru harfa illah. Law amarta insanan biddu'a taqul lahu ud'u. Ini ud'u. Sama. Ud'unya ini harusnya ada ya. Alif layyinah di situ. Nah. Tapi wa baqa'i dhammati 'ala 'ain. Ud'unya masih tapi huruf ilannya hilang. Ya. Walau amarta insanan bisai, fa inna katakul, kalau engkau memerintahkan orang untuk sa'i, untuk sa'i, is'ah. Maka engkau katakan is'ah. sa'a, ya, yas'a, sa'a yas'a, jadi is'a bihadfil alif, dengan menghilangkan alifnya. Nah, ini kemarin sudah bahas. Ya. Kemudian as-salisu yubna ala hadfi harfi i'rab. Mabninya dengan menghapus harf i'rab. Itu apa? Wa huwa nun. Idza tasala bihil aliful itsnain. Nunnya dihapuskan apabila ada alif itsnain. Alif itsnain itu apa? Alif yang menunjukkan dua. Au ya, wawul jama'ati atau wawu jama'ah. Au ya'ul mukhatabati. Ya yang menunjukkan apa? Yang diajak bicara itu perempuan. Ya'ul mukhatabah. Ya. Paham sampai sini? Fa idza aradta ya. Fa idza aradta, apabila engkau ingin amra itsnaini bil qiyam. Ya. Perintah dua orang untuk berdiri. Fakul, maka katakanlah kuma. Ya, kuma. Fi'lu amri mabniun ala hadfi nun. Ini fi'il amarnya mabniun ala hadfi nun. Karena apa? Harusnya kumani. Nunnya hilang. Paham? Jadi yubna ala had fi harfil i'rab. Harfi i'rabnya apa? Apa? Alif isnain. Ini satu. Yang kedua, wawun jama'ah. Yang ketiga apa? Ya'ul mukhatabah. Paham sama sih? Ini yang pertama, kumani. Ya. Kemudian, wal alif fa'il. Wa idha amarta jama'atan bil qiyam. Kalau engkau memerintahkan kelompok orang untuk berdiri, fakul kumu, kalian berdirilah. Maka di sini fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Ya. Karena apa? Kumu harusnya kumuna. Nanya dihilangkan jadi ganti alif. Ya, ini wal wawu fa'ilun. Wawunya fa'il. Wa idza aradta an ta'mura imra'atan bil qiyam, kalau engkau memerintahkan seorang perempuan untuk berdiri, faqul qumi, qumi. Ya, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin. Ya. Ini adalah apa? Hadfin nun wal ya fa'il. Bil nah. Paham sampai sini? Ini kemarin kita sudah bahas ya, wasjudina arba'ina. Ya, ini maka nunnya dihapus judi. Ar ya. Ya. Irka'i. Nah. Wasjudina. Karena semuanya ngikuti apa? Fi'il mudhore'nya. Sama. Nah. Sekarang jadi kemarin kita bahas apa juga? Fi'il amr itu diambil rumusnya dari fi'il mudhari. Seolah-olah dia ditambah lam. Lam, lamu jazm. Ada watu jazm. Kemudian terakhirnya dari fi'il mudhari-nya itu disukunkan. Dan dihapus harf ilatnya. Ya. Paham saya misalnya? Di Roma Yarmi, jadi Irmi. Ya. Dan yang lainnya ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian Rabi yang keempat, yubna ala sukuni bima ada dzalika. Dimabnikan atas sukun dengan apa-apa yang selain dari yang demikian. Maksudnya apa? Idza amarta wahidan qulta isma'. Kalau engkau memerintahkan seorang, engkau katakan apa? Isma'. Dengarlah. Fa idza amarta jama'atan niswatin. Jamaah niswah, jamaah apa Mas? Jamaah wedok Mas. ya, kelompok grup wetoan. Oh, ya wetok tenanan maksudnya. Ya, benar-benar perempuan. Qulta isma'na. Maka engkau katakan isma'na. Isma'na. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala wa qurna fi buyutikunna. Ya. Dan tetaplah di rumah-rumah kalian. Ini sama halnya ketika apa? Isma'na. Nanya itu bukan bagian dari apa? Sukun yang ditambahkan. Bukan bagian dari kata itu sendiri. Makanya isma'na. Isma'na. Ya. Ini yubna ala sukun. Jadi kenapa bukan ala al-fathi? Karena ada nunnya kan? Ya. Ini yang diambil nunnya terakhir mas. Diambil dari huruf terakhirnya dari asalnya. Fi'il amr itu kan isma'. Maka dia kan sukun di sini mas. Ala sukun ini. Warnanya betul. Nah. Ini mas. Sukun ini loh. Ini ala sukun. Kenapa? Asalnya dari isma. Nunnya itu tambahan aja mas. Maka ma'ada dharika. Selain dari itu. Paham? Itu yubna ala ala sukun. Mabninya mabni ala ala sukun. Ya. Nunnya tidak dianggap. Itu karena nun nun niswah. Ya. Nun yang menjadikan dia perempuan. Bunyinya. Nah sekarang. Walihada yakuluna. Oleh karena itu. Mereka mengatakan ahli nahu. Di sini mengatakan. Ida aratta an tasugha fi'la amrin. Fa'ti fi'lin mudhari'in majzuman. Ya. Kalau engkau ini ingin merumuskan. Kalau ingin merumuskan fi'il amr, maka ya bawakan fi'il mudhore yang dijazmkan. Jalasa yajlisu ijlis. Itu kan yajlisu. Yajlisu. Ya. Ini yajlisunya ditulisnya apa? Yajlis. Lam yajlis. Kemudian huruf mudhore'ahnya yang awal-awal dihilangin semuanya. Ya. Tumma ya inzi minhu harf al mudhara'ati, kemudian hilangkan fi'il apa harf mudhara'ah. Harf mudhara'ah itu apa? Anita ya, ahwat yang tidak pernah ketahuan. Anita mas, karena nggak tahu di ahwat karat ini ada Anita nggak tahu, cuman maksudnya nggak pernah ketahuan karena ini adanya di huruf mudhara'ah yang memang dihapus di sini mas, ya. Jadi harful mudhara'ah dihapuskan wal harfal jazim dan juga harfnya jazim menjazmkan. Ya. Masalan idza aradta an ta'tiya bil amri min nama. Kalau engkau ingin ya membawakan fi'il amr perintah dari kata nama isim madinya apa fi'il madinya ya sam astaghfirullah fi'il madinya nama nama yanamu ya ini kan nama ini fi'il madi fi'il mudhari'nya apa yanamu yanamu ya nah ini taqulu lam tambahi lam yanam ya kemudian summa ihdif lam kemudian lamnya dihilangkan wal ya dan ya nya huruf mudhara'ahnya jadi pertama yang menjazmkan dihilangkan mudhara'ahnya dihilangkan wa yusbihul amru yaitu nam maka menjadi nam ya di sini kalau misalnya dilihat secara lebih ini setiti lagi ya. Nama, ada nama yanumu. Ya. Nama yanumu. Ini apa? Bagian. Ada nama yanamu, ada nama yanumu. Ya. Maknanya sama. Dan nama itu juga maknanya mati. Nama artinya mati. Ya. Al-naumu nisful maut. Tidur itu setengah kematian. Ya. Paham sampai sini? Nah. Dan nama itu banyak sekali penjelasannya. Bahkan ada 13 penjelasan tentang nama. Nama yanamu. Ya. Ada nama yanumu. Dan masdarnya ada nauman dan ada niyaman. Nama nama yanam. Dan di mana naum itu macamnya banyak. Ada nuas, ada naum. Tidur itu ada dua. Nuas itu rasa kantuk. Kalau naum benar-benar kantuk mas. Dan di dalam hukum beda. Nuas itu baru permulaan dan itu tidak membatalkan wudu. Kalau naum itu min nawaqidul wudu, termasuk membatal wudu. Ya. Itu contoh tentang nama. Ya. Nah. Tapi masalahnya adalah naum mamnu'un asna'id dars. Ya, naum tidur itu ya, mamnu'un, terlarang ketika kajian. Ya. Ngeri loh itu mas. Nah, jadi salah satu yang bisa menyebabkan kita itu fokus kepada kajian itu adalah ketika kita itu ngelihatnya seksama mas. Artinya, antum sekarang kajian alfiah ini mas. Ngelihat ana, ngelihat proyektor atau ngelihat kitab antum. Tapi kalau antum sudah mulai ngelihat sana, ngelihat atap, ngelihat HP atau ngelihat apa ya? Ini pertanda apa? Tidak fokus. Dan orang-orang yang ketika kajian itu tidak fokus, dia tidak bisa mendapatkan kemaksimalan dalam kefahaman. Ingat itu. Makanya dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah bahasanya hissiyah kita, panca indera kita itu harus fokus. Pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian apa yang kita tulis, semuanya itu harus fokus. Ketika antum hilang fokusnya, ya, ngelihatnya saja, ngelihat aja sudah kemana-mana, kadang kanan, kadang kiri, itu sudah mengurang, melemahkan fokus. Ya, apalagi ketika diajak ngomong sama pengajarnya malah ngomong sendiri deh. Ya, apalagi ketika gini, ini sama aja, fokusnya hilang. Ya, maka di situ pentingnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ketika kajian ilmu kita fokus. Sulit loh itu mas. Ah, Maka yang tadi disebutkan ketika kajian kita di awal-awal Riyadhus Shalihin, bahwasannya apa? Bahwasannya al-mustami'u asra'u malal minal mutakallim. Orang yang dengar itu lebih cepat menjadi bosan daripada orang yang ngomong. Anda mau ngomong berapa jam gak masalah. Tapi antum yang dengar, kalau dari awal udah gak mudeng, oh putih ini, susah. Tidak merasa excited. Kenapa? Dari awal gak mudeng. Dari awal tidak merasakan kenyamanan. Maka terkadang itu yang bikin orang menjadi bosan. Maka minta kepada Allah Azza Wajalla agar kita dijauhkan dari malal, rasa bosan. Lanjut lagi, ya, karena ini pengulangan dari yang kemarin, biar tidak hilang momennya. Khafa ya khafu taqulu lam ya khaf. Lamnya dihilangkan, ya-nya dihilangkan. Jadi khaf. Wa ba'du yaqul khif dengan kasrahnya. Ada juga yang lainnya khuf. Ya, tapi ini ghairu sahih. Bal yabqal fi'lu ala taskilatihi ba'dal hadfi. Tapi fi'il ini tetap masih harakatnya tetap setelah penghapusannya. Wala nughayyiru fihi syai'an. Dan kita tidak mengganti apapun dari itu. Ya. Ya, sebentar ini belum selesai. Jangan nanya. Nanti hilang momentumnya, Mas. Sabar. Illa in kana al-harfu alladhi ba'da harfil mudhara'ati sakinan. Ya, atinan di sini sakinan, disukunkan di sini. Fa innana na'ti qablahu bil alif wasl. Ya. Bi alifi waslin hatta natamakkana minan nutqi bihi. Sampai kita itu memungkinkan kita untuk mengucapkannya dengan benar. Li'anna sakina la yumkinu nutqu. Karena ketika disukun itu enggak bisa diucapkan. Sukun-sukun terus gimana, Mas? Ya, tidak bisa diucapkan. Ya. Fi awalil kalam illa bil alifi wasl, kecuali dengan alif wasl. Ya. Paham ya? Ini kaitannya dengan tadi. Karena apa? Ini kan tadi nama ya nam. Ini menjadi nam. Ya kan? Maka di sini illa in kana al-harfu alladhi ba'da harfil mudhara'ati sakinan. Ini kan setelah mudhara'ah ada yang sakinan. Nama ya nam. Ya. Harfu alladhi ba'da harfil mudhara'ati sakinan. Fa inna na'ti qablahu bil alif. Salam alaikum. Alif wasal hatta natamakkana minan nutqi, menjadi apa? Li'anna sakina lam yumkin nutku. Ya, ini bukan yanam, tapi di sini misalnya bukan, Mas, di sini contohnya ini sama halnya khafa yakhaf lam yakhaf. Ya, ini kan khafa yakhafu. Menjadi khaf. Ya. Nah. Ini in kana harful ladhi ba'da harful mudhara'ah sakinan. Setelah ini sakinan. Misalnya fa inna na'ti qablahu bil alif wasl hatta natamakkana minan nutqi bihi li'anna sakina kana sukun la yumkinu nutku fi awal kalami illa bil alif fasal. Jadi maksudnya kayaknya misalnya doroba yadrib jadi idrib. Ini maksudnya illa in kana al-harfu alladhi ba'da harfi mudhara'ah sakinan. Ini kan yadrib. Ini huruf mudhara'ah. ketika di situ harusnya rumusnya kan gini, lam yadrib kan, ya lam yadrib, ya enggak, lam yadrib, ya lam, lam yadrib. Nah ini yadrib ini kan harus dihapus nih mas. Pertama hapus lamnya, yang kedua apa? Ya-nya, mudhara'ah. Nah, karena kalau diganti, ya, diganti na'ti qoblahu bil alif wasl, dengan alif wasl, ini kan sukun. Alif wasl itu alif sukun, mas. Tidak menerima harokat. Ya. Alif sukun. Ya. Kalau biar bisa diomongkan, biar diomongkan, itu karena sukun dengan kecil sukun, jadi kan sukun di sini menjadi gini mas, ya, ini kan ini sukun drip, ya enggak, dua sukun ini enggak bisa diomongin mas, gitu. Sukun mas. Nah, ini harus dibuka salah satu ngalahnya. Ngalah yang pertama adalah dikasrohkan. Kalau kalah, pukul jatuh mas, kasroh. Kasroh itu ngisor mesti. Ya, paham? Nah, kalau belum paham sini, berdiri, tak pukul. Jatuh enggak antum? Ya, kalau jatuh berarti antum sudah kasroh mas. Ya, patah. Patah itu di bawah. Sehingga ini di bawahkan, dikasrohkan di sini, jadi idrib. Maksudnya seperti itu. Ya. Karena apa? Sukun, dua sukun, enggak mungkin diucapkan di awal kalam. Di awal pembicaraan. Illa bil alif wasol. Kecuali alifnya alif, jadi alif wasol. Untuk menyambung. Akhirnya ya, yang tadinya alif, alif itu tidak menerima sukun, ya apa, tidak menerima harokat, ya. Kemudian menjadi, ini awalnya apa? Ya. Karena yang menerima sukun, apa, menerima harokat itu apa? Hamzah. Hamzah menerima harokat. Sedangkan alif tidak menerima harokat. Paham ya disini? Nah, ini menjadi idrib. Idrib. Ya, selalu kasroh untuk yang sulasi. Yang terdiri dari tiga itu kasroh. Tapi kalau nanti rubai beda lagi. Ya, paham? Iya, misalnya, contohnya bukan, gini, yang untuk rubai, misalnya nazala, yanzilu, kemudian anzala, yunzilu. Nah, gini mas, ini nanti yang nazala, contohnya, ini yang sulasi, nazala, sulasi itu yang terdiri dari tiga huruf. Nazala yanzilu. Yanzilu. Ini kan in. Ini pembuatannya kan gini. Lam. Yanzil. Ya kan? Ya. Kemudian lamnya dilangin. Lam dilangin. Koet. Nah. Ya-nya dilangin. Koet. Ganti apa? Ganti menjadi inzil. Si, sabar mas. Inzil. Nah, ini untuk sulasinya. Kita lihat rubainya. Anzala ينزل ينزل أنزل أنزل ينزل أنزل Nah, di sini kata-kata kalau misalnya antum lihat, ya, antum lihat perbedaan itu nanti kita masuk pada sorof. Tidak setiap ada yang sulasi bisa dirubai, kata-kata. Tidak semua sulasi bisa dirubaikan. Jadi tidak setiap sulasi bisa dirubaikan. Anzala yunzilu inzalan. Wawa munzilun. Wal mafunya munzalun. Ya. Ini. Jadi di situ kaitannya tentang penjelasan, ya, tadi anak tulis apa tuh? Ya. Untuk penjelasan. Ya. Itu perbedaannya memang di situ tentang untuk yang rubai. Anzala yunzilu anzil. Ini khususnya secara umum seperti itu, Mas. Nanti letterlocknya akan dibahas dalam pembahasan fiil apa yang rubai. Nanti akan ada. Yang jelas antum fahami bahwasannya nazala yanzilu lam yanzil menjadi inzil. Itu aja. Karena Syekh menjelaskan di sini apa? Fiil mudore itu bisa menjadi rumus bagi pembentukan fiil amr. Itu aja, Us. Ya. Nah, sekarang kita membahas misalu dzalika, contoh yang demikian, ya. Amila mudari'uhu ya'mal. Amila ya'mal. Amila ya'mal. Nudzimuhu, ya, nudzimu, kita menjazmkannya, fanaqulu, kemudian kita katakan lam ya'mal. Tsumma nahdifu lam wal ya' fa yuqabiluna harfun saqinun. Maka kita mendapati di situ ada huruf yang sukun. Nah, antum bisa tulis di sini, ya kan? Ini ana hapus, ya. Ini ana hapus. Ini penjelasannya dari amila. Ini kok jadi ana titik e. Amila. Amila ya'malu. Ya'mal. Kemudian apa? Lam ya'mal. Ya toh? Paham? Lam ya'mal. Kemudian dihapus lamnya, dihapus ya-nya. Ini diganti alif. I'mal. Jadi lam dan ya dihapus. Wahwa ain. Wa ain. Itu ain kan? Ada alif sukun dan ain sukun. Ya kan? Walam yunkunu an-nutku bi sakinin awal. Maka tidak mungkin sukunnya ain kan? Kayak gini. Kan ya-nya dihilangin. A'mal. A'mal. Ya mungkin. A'mal. Itu wong ngeden, Mas. Ya. Wong ngeden. Makanya ngeden itu enggak boleh, Mas. Kecuali ketika melahirkan. Itu aja. Hatta ketika misalnya antum misalnya buang air besar ngeden itu enggak bagus. Bisa mempercepat adanya. Ya kok bahas itu, Ustaz? Nah, di situ, Mas. Maksudnya ngeden lah. Jadi apa wasir, Mas? Orang yang sukanya terlalu duduk lama, makan makanan pedas sehingga dinding anusnya itu menjadi tergerus panas, itu menjadi lecet, luka. Itulah penyebab wasir, Mas. Bisa wasir dalam, bisa wasir luar. Nasallallahu. Maka salah satu obat terbaik dari wasir itu adalah apa, Mas? Kulit. Antum duduknya di atas kulit yang ada masih ada bulu dombanya. Itu dijelaskan di Tibun Nabawi. Karena apa? Kulit itu antum pernah lihat kulitnya sumubilana yang kayak domba itu. Ya, domba New Zealand. Itu ana lihat, pertama kali ana lihat adalah di tempat duduknya Syekh Abdul Bari Habibullah. Ketika kajian, kenapa di lembari seperti itu? Kemudian ana baca sendiri di Tibun Nabawi, memang itu adalah bukti nyata. Karena apa? Bulu dombanya itu akan menghantarkan listrik. Sehingga peredaran darah yang ada di sekitar otot dubur itu menjadi bergerak, Mas. Tidak panas. Karena peredaran darahnya di situ ada. Lancar jadi. Ya. Sehingga itu, dengan itu, untuk mencegah adanya panas ketika antum duduk lama. Kalau antum duduk lama di jubin itu, di lantai, atau di tempat-tempat kursi yang kayu kayak gini, pasti kelamaan-kelamaan ya panas. Ya, atau spon yang bukan kulit ini enggak ngefek, walaupun itu kulit nih, Mas. Harus kulit yang misalnya apa? Bulu, ada bulunya. Karena dia bisa mengantarkan apa? Listrik statis. Listrik statis. Ya, kalau enggak ya rambutnya Mas Furqan dipotong, kemudian taruh di pantatnya beliau. Ya, itu bisa membuat listrik statis juga, ya. Tapi masalahnya susah sekali itu. Mungkin hanya menunggu warisan. Itu contoh saja, Mas. Jadi tentang hal tersebut. I'mal. Ten. Jadi i'mal kok jadi wasir. Ayo, itulah. Konsep ilmu itu luas, Mas. Jadi jangan antum gak akan tahu kemana larinya itu, Mas. Tapi itu faedah, Mas. Antum jadi tahu kenapa orang itu naudzubillah min dzalik nasallahu alaihi wasallam mafia terkena wasir. Karena terlalu banyak ngeden, terlalu banyak cabai, atau terlalu banyak apa saja makanan-makanan yang menyebabkan dinding anusnya tergerus. Karena sebab panas. Jadi ketika wasir itu obatnya pertama itu ya, lembaran kulit yang ada bulunya. Yang kedua adalah henna. Henna yang asli, Mas, ya. Bukan pasta henna itu. Itu sono cairan obat-obatan kimianya. Henna asli. Ya, pacar. Bukan pacar duwe sikil, bukan. Itek itu loh, itek asli. Dari dedaunan itu. Enak. Nah, banyak itu. Kalau mau di online-an banyak. Beli henna, tapi masih bubuk. Jangan yang sudah pasta. Itu dicampur dengan madu. Madunya juga madu yang murni, Mas. Bukan madu rasa. Itu hanya rasa madu. Ya. Ya. Itu harus madu murni. Dan bukan madu yang ada kakinya. Lagi-lagi kaki. Itu beda lagi. Nah, lagi. Ini malam, Mas. Malam itu sesuatu. Harus ada yang menghenyakkan suasana. Ya. Kalau tidak dihenyakkan, nanti mesti akan tertidur. Nasallahu alaihi. Lanjut lagi, Mas. Jadi, sukun itu enggak mungkin untuk memulai pembicaraan. Walihada na'ti bil alif fasl. Maka kita mengundang alif fasl ini, Mas. Ya. Panakulu filul amri. Alif fasl itu adalah alif yang menyambungkan, Mas. Ahlan, Mas. Alif yang menyambungkan. Panakulu, maka kita katakan filul amri min amila i'mal. Wa min daraba idrib. Ya, fi'lul amri dari amila itu adalah i'mal. Fi'l amr dari daraba adalah idrib. Ya. Wa min yadribuna idribu. Wa min yadribani idriba. Wa min tadribina idribi. Wa min da'a ud'u. Wa ta'ina bil alif wasl li darurati. Dan kita membawakan alif wasl itu karena darurat, harus ada di situ alif wasl, alif yang menyambungkan. Ya, kalau enggak nyambung, ngeten itu tidak baik, maka harus ada alifnya, Mas. Li'annahu la yumkinu nutku bisakin abadan illa bil alif wasl, karena tidak mungkin mengucapkan huruf yang ada sukunnya kecuali selama-lamanya, kecuali dengan apa? Dengan alif wasl. Wal amru min qa'a fi, dan perintah fi'il amr dari qa'a. Ya. Qa'a itu apa, Mas? Muntah. Ya. Wa min waqa itu qi. Waqa yaqi. Ya, waqa ini dari wiqayah, Mas. Ya, penjagaan. Perlindungan. Qi, lindungi. Ya. Wa min wa'a, i. Ya, wa'a. Wa min wafa, ya. Kalau misalnya sebutkan tentang penjelasan fi'il-fi'il ini ada sebenarnya di mana, Mas? Di sharaf. Tapi di sini ini kitab nahwu, Mas. Ya, bukan sharaf. Sehingga kalau misalnya orang membahas itu panjang lebarnya di sharaf. Tapi ini mengetahui tentang perubahan saja. Ya, di sini hanya membahas tentang perubahan. Jadi wa min waqa'i. Wiqayah, perlindungan. Wa min wa'a, wa'a itu artinya di sini adalah kesadaran. I, sadar. Wa min wafa, ya, wafa itu tepati, menepati. Fi. Wa hakada, ya, wa hakada hasbul qaidati sabiqati. Ini berdasarkan kaidah yang sebelumnya. Ya. Nah, wafa itu juga setia, menepati, penuhi. Wa bihadza naqul, maka kita katakan di sini fi'lul amri yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dimabnikan berdasarkan apa yang menjazam, apa yang dijazamkan dari mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya mudhari'nya itu misalnya apa? Ini, Mas, daraba yadribu idrib, maka ini mabni ala sukun. Ini juga ini idribani, ya, Yadriba. Ya. Ini alal alif. Ya, mabni alal alif. Kemudian yadribi di sini ala ala ya di sini. Ya. Artinya di sini ala hadfin nun di sini. Hadfin nun. Ya. Jadi diambil semuanya dari fi'il mudhari'nya. Ya, ini juga hadfin nun. Ini hadfin nun. Nah, sekarang fa'in qala qa'il, kalau ada yang berkata di sini, ma taquluna fi fi'lil amri fi qouli ta'ala? Ya. Apa yang mereka katakan tentang fi'il amr di dalam firman Allah Ta'ala, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ya. Di sini di penjelasan, ya, di Al-Qalam ayat 40, ya, Al-Qalam ayat 40, salhum ayyuhum bidzalika za'im, ini menunjukkan salhum, tanyakan kepada mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka bidzalika za'im, ya, yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Nah, di sini dari kata-kata ini yang sal, yaitu ma'anahu minal fi'li sa'ala. Fa haqqul amri minhu an yakuna is'al. Ya. Maksudnya apa? Salhum ayyuhum bidzalika za'im, diambil dari Al-Qalam 40 ini harusnya mengambil apa? Sa'ala. Dan fi'il amr fi'il mudhari'nya yas'al. Sa'ala yas'al. Ya kan? Fa haqqul amri, haknya fi'il amr itu minhu ayakuna is'al. Sa'ala yas'alu is'al bihasbil qa'idati, menurut kaidah. Ya. Kulna, kita katakan inna sal, ya, sal di sini lughatun fi is'al mukhaffafatun, ini salah satu, ya, di sini sesungguhnya sal itu adalah lughatun, bahasa lain dari is'al, mukhaffafatun, yang di apa, ringkas, mas, diringankan. Walidzalika, ya, ja'a fil Qur'an aidan, ya, ada pada Al-Qur'an juga di sini was'alhum 'anil qaryati. Was'alhum. Ini diambil dari kata ini, Mas. Ya, harusnya is'alhum. Kama ja'at salhum ayhum bidzalika. Ma, fahuma lughatani fil amri min sa'ala. Dan ini ada dua bahasa dari fi'il amr dari sa'ala. Sa'ala yas'alu is'al. Ya. Paham? Sal. Salhum ya akhi. Ya. Was'alhum. Sama juga. Amma fi'il madi. Sedangkan fi'il madi. Artinya apa? Itu aslinya orang Arab seperti itu, Mas. Secara bahasa mereka. Ya. Sa'ala yas'alu. Bisa menjadi is'al. Bisa menjadi sal. Ya. Dan apa tadi is'al, ya, tanpa ada tambahan hamzahnya langsung, ya. Wa amal fi'il madhi, sedangkan fi'il madhi fayubna 'alal fathhi, ini, Mas, 'alal fathhi kan sa'ala, itu dimabnikan atas dasar apa? Fathah. Wa ala sukuni, ini yang pertama fathah, yang kedua sukun. Wa ala dhammi, yang ketiga ala dhammi. Wa la yumkin an yubna ala al-kasri, dan fi'il madi itu tidak mungkin dimabnikan berdasarkan kasrah, Mas. Kenapa seperti itu? Abadan, selama-lamanya. Fayubna ala dhommi, itu dimabnikan ya, atas dhommah. Idza tasalat bihi wawul jamaah, apabila bertemu ya, bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu apa? Menunjukkan jamaah, Mas. Ya, muslimuna. Ya. Itu wawul jamaah, tapi di sini kaitannya dengan fi'il. Jadi apa? Katabu, ya wawul jamaah. Ya, mislu darabu, akalu, sami'u, fahimu, la'ibu, namu. Ininya nih, Mas. Ini yang sebutkan apa? Wawu jamaah. Wawu yang menunjukkan apa? Jumlah yang banyak, jamaah. Wa hakadha taqulu masalan, engkau katakan fi i'rabi sami'u. Di dalam i'rabnya sami'u. Bi annaha fi'lun madin mabniyun ala dhommi. Dhommi itu sebelum wawunya ini, Mas. Sami'u. Ya. Dorobu, akalu. Ini fi'il madhi mabniyun ala dhommi. Ala dhommi. Mabninya dhomma. Littisalihi biwawul jamaah. Karena bersambung dengan wawu jamaah ini. Wawu, alif ni. Biwawul jamaah. Wal wawu fa'ilun. Dan wawu fa'il. Wa yumna ala sukuni. Dan fi'il madhi ini disukun, dimabnikan berdasarkan sukun. Idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Kalau dia itu bersambung dengan ta'ul fa'il. Maka disebutkan di sini, Mas. Ini, antum luit di sini. Wa amal fi'il mudhari. Ini yang kedua. Karena yang pertama dari apa? Fi'il amr. Ya, ini antum tulis di sini apa, Mas? Di sini. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi fi'il amr ada empat kondisi. Ya. Jadi yubna ala al-fathi, yubna ala hadfi akhirhi. Kalau itu harf illah, yubna ala hadfi harf al-i'rab. Ya. Yaitu nun. Kemudian yubna ala sukun. Ya. Ala sukun. Yang terusnya ini fi'il madhi sekarang. Mabninya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabninya atas fathah, atas sukun, dan atas dhammah. Dan tidak mungkin kasrah. Tidak mungkin kasrah. Yang dhammah di sini, yang ketiga di sini, ini apabila bertemu dengan wawul jamaah. Ya. Oleh karena itu kata-kata bi annahu fi'lun madhin mabniun ala dhommi, mabniun ala dhommi, dimabnikan berdasarkan dhamma. Karena apa? Litisalihi bi wawul jamaah wal wawul fa'il. Karena bertemunya dia dengan apa? Wawul jamaah dan wawul fa'il. Dan juga wa yubna ala sukuni idza tasalat bihi ta'ul fa'il, dan fi'il madhi dimabnikan berdasarkan sukun. Ini yang ya, alal fathi ala sukun. Kalau yang ini yang ketiga, ini yang kedua, ala sukun. Ini berarti apa? Yang kedua. Ya enggak? Karena alal fathi ala sukun ala dhommi. Alal kasri tidak. Idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Karena apabila dia bersambung dengan ta'ul fa'il. Misalnya apa? Dorobtu, dorobna, dorobna. Atau nun fa'il. Ta'ul fa'il yang pertama. Ya. Pertama. Kemudian na, na fa'ilin. Ya, dua. Kemudian au nunul, nunun is, inas. Tiga. Nun inas. Nun yang menunjukkan perempuan. Dorobtu, dorobna, wa dorobna. فالفعل هنا مبني. فعل di sini adalah mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Mabniun ala sukun. Li'annahu ya waliyahu dhamiru raf'in mutaharrikun. Karena waliyahu yang ada di ya sampingnya dhamirun ya dhamiru raf'in. Dhamir yang dirafa'kan mutaharrikun yang menerima harakat. Mutaharrikun apa? Yang menerima harakat. Karena apa? Dorobtu. Ya. Kemudian apa? Dorobna, dorobna. Wa in syi'ta faqul, kalau engkau mau maka katakanlah idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Apabila bersambung dengannya dhamir kata ganti rafa' dan mutaharrik menerima harakat. Kemudian wa yubna 'alal fathi yang pertama fi ma 'ada dzalika dengan apa-apa yang selain dari itu. Selain dari itu apa? Selain dari sukun dan dhammah. Paham sampai sini? Sukun dan dhammah. Sawan kana al-fathu dhahiran, begitu juga itu fathah dhahir. Ala akhirih fathah dhahir seperti apa? Sami'a di sini atau radhiya am muqaddaran atau yang ditakdirkan, artinya ada persepsi yang seharusnya. Ala akhirih seperti apa? Shalla, da'a, da'a. Pada'a huna la naqulu innahu mabniyan 'ala sukuni. Walaupun da'a di sini ada sukun, alifnya itu ada sukun, itu bukan mabni 'ala sukun, li'annahu la yubna 'ala sukuni illa idza tasal bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Karena dia tidak mungkin dimabnikan berdasarkan sukun kecuali apabila bersambung dengannya dhamir kata ganti rafa' yang menerima harakat mutaharrik. Wa qaluna dan perkataan kita ma ada dalika apa yang selain itu ya yashmalu ma lam yattasil bi dhamirin meliputi apa saja yang tidak bersambung dengan dhamir kata ganti kaqouli ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala qad sami Allahu ya qad sami Allah telah mendengar Allah azza wajalla telah mendengar wa qaqulika ya sami al-qadi qawla al-khasmi. Qadi telah mendengar perkataannya orang yang bertikai. Wa yumna al-fathi. Ya. Dan dimabnikan berdasarkan fathah aidan idza tasala bi dhamirin nasabi. Apabila bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasab itu apa? Sami'ahu. Hu. Sami'aka. Ka. Karena dia mendengar hu dia. Sami'aka dia mendengar mu. Ya. Maka dhamir nasab ini mas. Ini hu, ka ini semuanya dhamir nasab. Karena dia telah mendengar, mendengar siapa? Mendengar mu. Ya. Ini dhamirnya menjadi nasab. Wa yumna alal fathi. Dan dimabnikan berdasarkan fathah. Idza tasala bi dhamir rafi sakin. Apabila bersambung dengan dhamir raf'in sakin dengan dhamir rafa' yang disukunkan. Faqali ar-rajulani sami'a. Ya. Paham kan sih? Sami'a. Ini tetap apa Mas? Tetap fathah. Yubna 'ala al-fath. Qawli ka qawlika daraba yubna 'ala al-fathi aidan. Daraba ini apa? Mabninya 'ala al-fathi. 'Ala ini. Karena apa? Bukan sukun di sini tapi 'ala al-fathi. Idza kana fa'ilu dhamiran mustatiran. Apabila fa'ilnya itu adalah dhamir mustatiran. Kata ganti yang tersembunyi. Mithlu ar-rajulu sami'a. Laki-laki itu sami'a, telah mendengar. Wal mar'atu samiat dan perempuan itu telah mendengar. Ya. Maksudnya ar-rajulu sami'a huwa. Al mar'atu samiat hiya. Wal fa'il huwa huna dhamirur raf'in. Lakinnahu mustatir. Dhamir di sini adalah dhamir rafin, dhamir yang rafa. Tapi lakinnahu mustatirun, namun dia itu tersembunyi. Nah, naktafi bihadil qudrah. Insyaallah kita lanjutkan esok hari insyaallah bismillah. Nah, barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.